Semangatkan pagi dengan Sari Murni. Wow, Sari Murni. Bentuknya bundar. Iya, ada osmo filternya untuk Sari Teh pilihan. Ini teh kantong bundar Sari Murni. Yang rasanya enak sekali. Semua suka, aromanya nikmat. Bikin kita jadi semangat. Baru Sari Murni isi 6. Lebih banyak, lebih untung.